Semoga malam ini kita semuanya bisa bernuansa indah sampai nanti tuntas acara dari Babung Gareng juga mat malam ya. Udin Mokong juga. Ya. Pelan tapi pasti. Yeah. Wong telu siap-siap. Senja telah berakhir bersama Eva Aquila. Oke, untuk